Selamat jalan sayang, semoga kau bahagia. Ini mungkin yang terakhir untuk kau berjumpa. Dan bila esok nanti kau telah dapat satu pengganti, sampai jumpa. Sampai jumpa sayang, karena kan kau pergi.